Raisa, semua aku milik Maimuna, Musika wajah Jamilah, aku aku milik Maimuna, Musika wajah Jamilah, Raisa, semua aku milik Maimuna, Musika wajah Jamilah. Aku milik Maimuna, Musika wajah Jamilah, Aisyah, semua. Aku milik Maimuna, Musika wajah Jamilah, aku mau milik Maimuna, Musika wajah Jamilah, Aisyah, semua. Aku milik Maimuna, Musika wajah Jamilah, Aisyah, suka semua. Aku milik Maimuna, Musika wajah Jamilah, aku aku milik Maimuna, Musika wajah Jamilah, Aisyah, suka semua. Aisyah, semua.